serahkan seluruh hidupku dalam ketetapan-Mu dan di dalam nama-Mu. Sebuah album terbaru dari Adela dan juga CHGB Record. Bertahun-tahun sudah hidup dalam pendirian.